سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد belum kita mulai apa mempelajari isi kitab Muhadzab, kita akan menerangkan apa pengarang Alkitab, yakni siapa pengarangnya, kitabnya, isinya apa, yakni Aceh Zakaria. Dan kitab Muhadzab ini apa sekarang bukan dari orang kalangan apa ahli sunnah wal jamaah, akan tetapi wallahu taala a'lam yang mengarang di sini konon kabarnya apa dari orang Persis. Terus di sana ada apa pertanyaan, bagaimana kita mempelajari kitab yang dicari bukan ahli sunnah wal jamaah? Ya itu sabab amra. Ada jawab ada ya, ya itu di kitab lughah Arabiyah. Kenapa di kalangan ahli sunnah wal jamaah tidak ada atau sangat sedikit sekali yang mengarang tentang kitab Al-Lughah Arabiyah? Oleh karena itu, Pak, di sana para ulama mengatakan apa? Boleh mempelajari kitab bahasa Arab dari kalangan Ahlul Kalam dan yang lainnya. Pakai Pak, mempelajari Tawakir, mempelajari kitab-kitab Nahwu yang lain. Jadi, itu jawabannya boleh, kalau misalnya boleh kan kita mempelajari kitab bahasa Arab dari golongan orang selain ahli sunnah wal jamaah, al-jawab boleh. Kenapa? Di sana tidak ada unsur akidah. Adapun mungkin ada contoh sebagian akidah, cuma insya Allah kita koreksi sampai. Terus al-muqaddimah, ini muqaddimah dari muallif, yakni Aceh Zakaria yang mengarang kitab Muhadzab. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Kitab. Qur'anan Arabiyyan, yakni kitab Al-Quran Arabiyah, yang Quran tersebut apa? Dalam keadaan berbahasa Arab. La'allakum tattaqun, tujuannya Allah Subhanahu wa taala apa? Menurunkan Al-Kitab Quranan Arabiyah, yakni berbahasa Arab apa? Tujuannya itu apa? Bagus, yakni apa? La'allakum tattaqun, supaya antum ini apa? Bertakwa. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Kitab yakni berbahasa besar. Walladzi yasara al-Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bahasa Al-Qur'an itu lidzikri, yakni untuk diingat-ingat. La'allakum tafhamun, yakni apa? Supaya kalian apa? Mudah dalam memahami. Ini tujuannya Al-Qur'an diturunkan dengan apa? Bahasa yang mudah. Yasarallah, artinya bahasa Al-Qur'an lidzikri. Jadi Allah memudahkan bahasa Al-Qur'an tersebut. Tujuannya apa? La'allakum tafhamun. Jadi apa? Supaya antum mudah untuk memahami. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bahasa Al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, nabiyyil arabi al-mabhuthi bi kitabil mubin. Dan selawat serta salam semoga terlimpahkan apa kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi al-arabi yang yaitu apa dari bangsa Arab. Nabi kita adalah dari bangsa Arab. Al-mabhuthi yang mana dia itu apa diutus di kitab mubin, dengan kitab mubin, yakni kitab yang nyata tersebut. Jadi apa? Al-Qur'an. Kitab mubin di sini apa? Kitab Al-Qur'an. Wa ba'du fa inna hadatsal muslim ila ma'rifati qawa'id al-lughatil arabiyyati daruriyatan jiddan. Dan di sini apa? Mu'allif yakni Zakaria mengomentari apa? Tentang kebutuhan kaum muslim. Apa katanya? Fa'inna hadatal muslimin. Maka sesungguhnya kebutuhan kaum muslimin ila ma'rifati qawa'idil lughah arabiyyah, yakni untuk mengetahui, untuk mempelajari qawa'id-qawa'id lughah arabiyyah, daruriyatan jiddan, yakni apa? Sangat dibutuhkan sekali, daruri. Idz biha dikarenakan apa? Sababun ila fahmil Qur'an wa sunnah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mengetahui qaidah-qaidah lughah arabiyyah itu apa? Sebab untuk memahami Al-Qur'an dan sebab untuk memahami as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini apa? Komentar mu'alif tentang kebutuhan kaum muslim. Ya, ini apa? Sangat begitu. Kebutuhan kaum muslim ini ya sangat sekali tentang apa untuk mempelajari qawaid lughah arabiyyah. Kenapa kalau kaum muslimin tidak belajar qawaid lughah arabiyyah, bagaimana dia akan memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasul dengan sempurna? Kecuali dengan ini. Terus wa qad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'mal fiha bihima wa la yumkinu an nafha maha fahman taman illa ba'da ma'rifati qawaidil lughah arabiyyah. Dan komentar selanjutnya apa? Dan sungguh kita apa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa kita berpegang teguh dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, ini perintah Rasul agar kita apa? Berpegang teguh dengan Al-Kitab, yakni Al-Qur'an dan sunnah. Wa na'mal fima fihima, dan Rasul juga memerintahkan apa? Agar kita mengamalkan terhadap apa-apa yang ada dalam keduanya, yakni apa? Dalam Al-Kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la yumkinu an nafhamaha, dan komentar selanjutnya apa? Dan tidak memungkinkan bagi seseorang bisa memahami apa? Al-Qur'an dan sunnah rahman taman, yakni apa? Pemahaman yang sempurna. Pemahaman yang sempurna illa ba'da ma'rifati qawaidil lughah arabiyyah. Kecuali setelah mempelajari Al-Qur'an ma'rifah qawaid lughah arabiyyah. Yakni kita apa? Tidak akan bisa mempelajari, memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Pemahaman yang sempurna. Kecuali apa? Kecuali setelah kita ngerti tentang qawaid-qawaid lughah arabiyyah, yakni kaidah-kaidah bahasa Arab. Paham ini? Terus wa ma zala aktsarul muslimin yaqtiduna, dan senantiasa kebanyakan kaum muslimin yaqtiduna, mereka itu apa? Menyangka, meyakini anna qawaidal lughatil arabiyyati ala jahidil kabir, yakni apa? Bahwasanya mempelajari qawaid-qawaid lughah arabiyyah itu apa? Ala jahidil kabir, yakni suatu segi yang sangat besar min su'ubah, dari kesulitannya. Jadi apa? Mereka menyangka apa? Mempelajari qawaid-qawaid lughah arabiyyah itu apa? yakni suatu segi yang sangat besar kesulitannya. Wa ta'kidu bi haitsu yata'azzara 'ala ayyi sahin ayat hamaha, dan apa? Terbangunlah kesulitan tersebut atas seseorang anas hamaha, yakni untuk mempelajari lughah Arabiyah. Jadi apa? Memang kesulitan tersebut apa? Bisa terbangun. Kesukaran itu apa? Terbangun atas seseorang untuk memahaminya. Memang keyakinan ini apa? Tidak diingkari. Tapi apa? Dijawab oleh mu'alif di sini. Malam netahosud fi dirasatiha. Yakni bagi orang yang tidak menghususkan waktunya untuk mempelajari qawaidul lughah Arabiyah. Paham sini? Jadi keyakinan ini dibantah dengan apa? Malam netahosud fi dirasatiha. Yakni bagi orang yang tidak menghususkan apa? Belajar lughah Arabiyah. Yakni apa? Kesulitannya memang memuncak begitu. Bagaimana kita mempelajari Alkitab dan Sunnah Rasul sementara kita apa? Tidak ngerti qaid lughah Arab. Sulit toh memahaminya. Insyaallah dengan kita mempelajari, menghususkan pelajaran al-qaid lughah Arabiyah, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang sini. Terus fahadal kitab. Kemudian ya Pak, dia mengomentari tentang kitabnya. Fahadal kitab al-Muyassar fi ilmi an-nahwi wa qad wada'tuhu bi ibaratin sahlatin wa amsilatin katsiratin liyadkhula fahmuhu wa la siyama lil mubtadi'in fi dirasatin nahwi. Maka fahadal kitab, maka kitab Muyassar ini fi ilmi nahwi, yakni apa? Tentang ilmu nahwi. Wa qad wada'tuhu, dan sungguh aku apa? Menyusunnya. Di ibaratin sahlatin, dengan ungkapan-ungkapan yang sangat mudah. Wa amsilatin katsiratin, dan contoh-contoh yang banyak. Contohnya udah kalimatnya mudah, kemudian apa? Dia memberi contoh yang banyak. Tujuannya apa? Lihat kula fahmuhu, supaya apa? Memudahkan bagi orang yang memahaminya. Wala siyama lil mubtadi'in fi dirasatin nahwi. Lebih-lebih bagi orang yang masih pemula dalam mempelajari ilmu nahwi. Ini tujuannya apa? Memudahkan kitab tersebut. Jadi kitab tersebut adalah dibikin oleh mu'alif itu apa? Dengan ibarat yang mudah dan contoh yang banyak. Tujuannya ini untuk memudahkan memahami. Paham sini? Terus wallahu as'alu ayyaj'alahu khalisatan liwajhil karim. Dan wallahi demi Allah Subhanahu wa taala, as'alu, aku meminta, ayyaj'alahu, supaya dia menjadikannya, yakni menjadikan kitab Al-Muyassar ini khalisatan liwajhil karim, yakni suatu amalan yang khalis, yakni murni kenapa? Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa ayyanfa'ana, dan semoga bermanfaat bagi kami di dengan kitab Muyassar tersebut apa? Yaumiddin, sampai hari kiamat, pada hari kiamat. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha apa? Maha pengasih dan penyantun. Al-Mu'allif Zakaria. Di sini disebutkanlah mu'allifnya Zakaria. Paham sini? Jadi apa? Ringkas ya. Dari mukadimah itu apa? Yakni kitab kita diturunkan dari atas, yakni ada dua, yakni kitab dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Tidak dengan bahasa kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bertakwa. Ini tujuannya Allah menurunkan Alkitab dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa kita. Tujuannya apa? agar kita bertakwa. Dan begitu juga Pak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab dan Sunnah itu apa? Dengan bahasa yang mudah. Supaya apa? Mudah diingat dan mudah dipahami. Insyaallah nabda langsung yakni pembahasan. Al-Farqu yakni Al-Farqu. Pembahasan awal tentang kitab Al-Muyassar adalah Al-Harfu. Apa harfu itu? Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhu al-kalimah. Yang dimaksud harfu di sini apa? Apa-apa yang menyusun dari huruf-huruf tersebut apa? Kalimat. Jadi apa? Di sini ini huruf ini dinamakan nanti huruf al-hijaiyah. Nanti kan huruf di sana apa? Ada terbagi menjadi dua. Harful ma'ani dan harful mabani. Nah, ini yang ini apa? Dinamakan harful mabani atau apa? Hijai. Terus al-kalimah. Dan ini al-harfu. Jadi huruf itu apa? Apa-apa yang tersusun dari huruf-huruf itu apa? Kalimat. Terus selanjutnya al-kalimah. Al-kalimah itu hiya lafzun lahu makna. Yang namanya kalimat adalah dia adalah suatu lafaz yang terkandung pada lafaz tersebut apa? Makna. Ini kalimat. Mislu madrasatun. Madrasah di sini apa? Kalimat. Nah, dan terkandung pada kalimat madrasah adalah apa maknanya? Yakni sekolah. Dan sini dan contoh-contohnya nanti kalian baca sendiri. Lalu silakan cuma mempercepat gitu. Ya, paling yang kita sebutkan nanti contohnya satu atau dua. Yakni kalimat adalah madrasah contohnya. Madrasah di sini apa? Dia adalah suatu lafaz yang memiliki makna. Apa maknanya? Yakni sekolah. Terus daftarun. Yakni daftar. Maknanya daftar. Selanjutnya al-jumlatu al-mufidah. Jumlah yang memiliki apa? Faedah. Apa jumlatul mufidah? Al-jumlatul mufidah hiya tarkibul ladzi yufidu faedatan tamman wa tusamma aidan kalaman. Jumlah mufidah, jumlah yang memiliki faedah itu apa? Yakni susunan alladzi yang yufidu memberikan faedah. Ini jumlatul mufidah. Faedatan tamman wa tusamma aidan kalaman. Yakni memberikan faedah yang sempurna. Ini jumlatul mufidah. Memberikan faedah sempurna. Watusan ma'aidan kalaman. Dan dinamakan juga apa? Al-kalam. Adapun di sana ada faedah yang lain apa? Indakaulihi kalaman. Yakni falabudda min ayat sama'afihi arba'atal murid. Jadi apa? Harus terkumpul pada kalimat kalam. Di sini apa? Empat perkara. Yang dinamakan kalam nanti apa? Harus ada empat perkara. Yang pertama, ayakun atau tanmut kamilan ala ba'dil hurufin hijaiyah. Yang pertama itu apa? Yang namanya kalimat, kalam jumlatul mufidah. Itu apa? Harus berbentuk sautan, yakni suara mustamilan yang mengandung ba'dil huruf hijaiyah. Yakni sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ini kalam pertama syaratnya ya. Kemudian yang kedua, ayakuna muallafan minal kalimataini aw aktsar sawa'un akan nadama ghairaha ilaiha haqiqatan am taqdiran. Yang syarat kedua, ayakuna muallafan, harus dia tersusun min kalimataini, dua kalimat au aksar atau lebih. Iman nanti tiga kalimat, empat atau lebih. Paling sedikit apa? Dua kalimat. Ini kalam. Sawa'un akanan dhamma. Sama saja yakni bergabungnya kalimat tersebut kepada kalimat yang lain secara hakiki, yakni apa? Hakiki jelas. Seperti yang jaa Muhammadun ilal masjid, ya? Jelas di sini. Hakiki bersambung kepada kalimat yang lain. Berapa kalimat? Jaa 1, Muhammadun 2, ila 3, masjid 4. Nah, ini namanya apa? Gabungan tersusun dari dua kalimat atau lebih. Kan sini ini yang hakiki namanya. Terus angkat kiron atau secara apa? Takdir. Contohnya apa? Idza qila laka man akhuka, siapa saudaramu? Antum menjawabmu Muhammadun. Muhammadun di sini apa? Satu, ya. Tapi apa? Ini dinamakan kalam. Kenapa? Di sana apa? Ada takdirnya akhi Muhammadun. Saudaraku adalah Muhammad. Tang sini. Ini ya berbentuk takdir. Secara apa? Secara takdir lafaz dia satu kalimat. Tapi apa? Maksudnya di sana apa? Ada takdir yang lain, kalimat lain. Kemudian syarat yang ketiga. Ayah suna sukutul mutakallimi alaihi bihai salaya bapak sami muntajiron disayin apa. Haruslah orang yang mengajak bicara tersebut apa? Berhenti terhadap apa? Sesuatu yang sudah dipahami. Berhentinya orang yang mengajak bicara tersebut apa? Sampai sesuatu yang sudah dipahami. Tujuannya apa? Bihai sulah ya bapak sami muntabiram disayin akhar. Supaya apa? Pendengar itu apa? Tidak menunggu-nunggu kalimat yang akan diucapkan selain kalimat tersebut. Contohnya apa? Idza qila laka idza ja'al ustaz, apabila datang ustaz. Ini belum dinamakan kalam. Kenapa? Belum jelas, ya. Ada apa dengan datangnya ustaz? Hah? Ini belum dinamakan kalam. Kenapa? Belum terpenuhi syarat yang ketiga, yakni masih ada tawahum misalnya. Yakni pendengar masih menunggu kalimat yang lain. Tapi apa? Apabila kita katakan idza ja'al ustadz an safit talamin. Yakni apa? Apabila datang ustadz, maka para murid-murid di diam. Nah, sudah berarti tidak ada ditunggu lagi, ya. Paham sini? Ini syarat yang ketiga, yakni seseorang yang ngomong itu seharusnya apa? Berhenti kepada sesuatu yang sudah dipahami. Kemudian syarat yang keempat, ayakuna alfadu almustaqmilatu fil kalam minal alfadil ladzi wada'at al arab. Syarat yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah apa? Ayakuna haruslah alfad almustaqmilah, lafaz-lafaz yang diamalkan fil kalam dalam berbicara, yakni kalam tersebut, min alfadil lati dari lafaz-lafaz wada'at hal arab, yang mana bah orang Arab tersebut meletakkan kalimat-kalimat tersebut. Ini syarat yang keempat. Lid dalalati ala makna minal ma'ani, supaya apa? Menunjukkan atas satu makna ke makna yang lain. Ini tujuan apa? Harus yang meletakkan bahasa tersebut apa? Kalam tersebut apa? Yang meletakkan tersebut orang Arab. Bahas ini. Lidjala lati ala makna minal ma'ani. Contohnya apa? Soroba. Nanti di sana ada maknanya memukul. Ada juga memisalkan. Dan yang lain. Itu menunjukkan atas satu makna kepada makna-makna yang lain. Itu lidjala lati ala makna ila ma'an. Bang sini. Jadi apa? Ringkas ya, kalam tersebut apa? Harus terpenuhi empat syarat itu. Kalau satu gugur, maka apa? Tidak bisa kita katakan kalam. Terus aqsamul aqsamul harfi, yakni pembagian al-harfi. Huruf. Huruf itu apa? Terbagi menjadi dua, yakni harfun hijaiyun atau mabani mabani. Yang pertama adalah huruf hijai. Huruf hijai adalah apa? Yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya. Itu huruf hijai. Alif, ba, ta, sa, ja. Nah, itu. Kemudian yang kedua, harfun ma'ani, huruf-huruf ma'ani, yakni huruf yang memiliki makna. Seperti apa? Contohnya huruf jar, huruf atof dan huruf yang lainnya, huruf-huruf yang memiliki makna. Insyaallah kan dibahas lebih rinci di kitab yang lain, insyaallah. Di sini adalah hanya penggambaran. Huruf itu ada dua, ma'ani dan mabani. Yang namanya huruf ma'ani itulah memiliki makna, seperti huruf jar ya dan yang lain. Kalau huruf hijai itu huruf-huruf hijaiyah. Sama loh sebenarnya. Kemudian anwa'ul kalimah, yakni macam-macam kalimat. Tadi apa? Kita telah membahas huruf dan kalimat. Nah, huruf telah dibagi, kemudian apa? Kemudian al-kalimah. Pembagian al-kalimah. Al-kalimatu yang qasimu ila salasati aqsamin. Jadi huruf itu apa? Kalimat tersebut telah terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwalu ismun. Yang pertama adalah isim. Yang kedua al-fi'lu. Kedua adalah fi'il dan yang ketiga adalah huruf. Jadi apa? Kalimat lughah Arabiyah. Kalimat lughah Arabiyah itu apa? Tidak lepas dari tiga ini. Jadi kalau enggak isim maka huruf. Kalau enggak huruf maka di tinggal milik nanti kalau sudah di kitab begitu satu per satu antum tinggal pilih ini isim atau fiil. Jadi kalimat itu apa hanya ada tiga. Kalau enggak isim ya fiil, kalau enggak fiil huruf. Kemudian yang pertama penjelasan tentang al ismu. Apa isim? Al ismu huwa kalimatun dallat ala makna walam tuqtarab bi zaman. Isim adalah apa? Suatu kalimat dalat yang menunjukkan ala makna atas sesuatu makna. Walam tuqtaran di zaman. Ingat, isim tersebut apa? Tidak memiliki, tidak berkaitan dengan waktu. Ini kalimat, tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Muhammadun. Muhammad di sini apa? Isim. Dan dia apa? Tidak berkaitan dengan waktu. Memiliki makna apa? Maknanya yakni apa? Sesuatu yang dinamai dengan Muhammad. Bang ini Muhammad. Terus ustazun, ustaz, tilmid, haid dan yang lainnya, mirsamun. Ini semuanya apa? Kalimat-kalimat isim. Kenapa dia di sini apa? Tidak memiliki, tidak menunjukkan atas suatu zaman, yakni waktu. Paham ini? Kemudian apa? Di sana ada kaidah yang lain, biar lebih gampang mengingatnya, apa? Kalau di sini kan masih ringkas ya. Kalimat yang memiliki makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Gitu. Tapi di sana ada menunjukkan waktu yang isim. Gitu. Nah, kan ada isim di sana ya. Makanya ini masih kurang faedah. Di sana apa? Ada kalimat yang lebih lengkap insyaallah. Isim adalah huwa kullu kalimat tadullu ala insan. Isim adalah apa? Setiap kalimat tadullu ala insan, yang menunjukkan atas semua manusia. Jadi manusianya apa? Tidak makati isim nanti. Walaupun apa namanya, jelek apapun. Namanya isim. Pokoknya yang menunjukkan atas manusia isim. Atau hayawan, atau hewan-hewan. Atau nabat, atau tumbuhan. Tumbuhan apa aja dinamakan isim. Atau jamad, yakni benda beku. tembok dan yang lainnya. Atau makan, yakni makan tempat. Contohnya apa? Tempat depan ya. Amal manzil di depan rumah. Ini kan tempat. Tempatnya apa? Di depan depan rumah. Amam di sini apa? Di sini. Sindorong. Atau zaman, yakni waktu. Contohnya apa? Lailun, malam, waktu malam. Ini menunjukkan waktu ya. Jadi kalau kita katakan malam itu kalau di zaman, maka di sini ada isal. Lailun, waktu malam. Di sini bukan isim. Salah kalau dikatakan bukan isim, di sini apa? Salah. Lekernya itu bah, ada di sana apa? Dia menunjukkan waktu tapi dikatakan izin. Atau sifat, au sifat. Atau menunjukkan sifat. Contohnya apa? Suja'ud. Yakni sifatnya apa? Pemberani. Atau makna mujarad minal zaman. Atau makna-makna yang kosong dari waktu. Contohnya apa? Yaitu saburatun, papan tulis. Ya ini, yang kita sebutkan tadi ustabut, tobasirun, tampur. Itu kan apa? Dia tidak menunjukkan waktu ya. Nah ini kalimat yang lengkap tentang izin. Paham sini? Terus alamatul ismi, yakni alamat tanda-tanda untuk mengetahui izin. Di antaranya apa? Yang pertama al-khafdu, yakni izin tersebut apa? Di kasrah, khafat. Contohnya mislu bismillah, bismi. Ingat ada ni di sini di kasrah, bismi di kasrah. Berarti apa? Al-ismu, sabar. Allahi, Allah. Di sini apa di kasrah? Maka dinamakan al-ismu. Sampai. Kemudian at-tanwin, tanwin, mislu rajulun. Rajulun bin tanwin. Apa makna tanwin? At-tanwinu huwa nunun sakinatun tattabi'u akhiril ismi lafdhan wa tufariqu hattan lil istighna'i anha bi tiqrari tahlihi inda dhabti bil qalam. Ini makna apa? Makna tanwin. Makna tanwin adalah nun sakinah, nun yang disukun. Tattabi'u akhiril ismi, yang mengikuti nun tersebut apa? Mengikuti akhiril ismi, akhir suatu isim. Lafdan secara lafaz, secara lafaz saja ini mengikuti apa? Akhir suatu isim lafdan. Waktu fariku hatam, tapi apa? Menyelisihi apa? Secara tulisan. Nun, apa? Tanwin di sini apa? Menyelisihi secara tulisan. Lil istighna'i anha, karena dia apa? Merasa cukup tentang terhadap apa itu? Secara lafaz itu. Yakni nun sukun itu apa? Merasa cukup dengan apa? Anha bitikrari taklihi. Yakni dengan mengulang lafaz harakat. Jadi apa? Nun sakinah tersebut apa? Mengiringi akhir pada isim yang nakirah, lafdhan secara lafaz. Jadi mengiringinya itu apa? Secara lafaz aja. Rajulun. Rajulun di sini apa? Lafaznya apa? Ada nun ya? Hah? Secara lafaz enggak ada. Ada toh? Rajulun. Ada secara lafaz nunnya. Tapi apa? Dia merasa cukup hanya apa? Dengan mengulang harakatnya. Ya ini apa? Kalau tanwin doma berarti apa? Mengulang doma dua, rojulun. Kalau fathah, tanwin fathah, maka apa? Di double dua fathah. Ini namanya apa? Istiqra bislah taslihi. Paham sini? Ini makna tanwin. Jadi apa? Ya nun yang sukun mengiringi akhir suatu isim yang nakirah lafdan hanya secara lafaz. Kemudian apa? Selanjutnya alif wal lam. Untuk mengetahui isim selanjutnya apa dengan adanya alif dan lam. Contohnya apa? Al ustazu. Al-Ustaz. Di sini apa? Ada alif dan lamnya. Paham sini? Al-Ustazu. Aslinya apa? Ustaz. Ditambahi alif dan lam. Al-Ustaz. Kemudian apa? Huruf-Ujjar. Selanjutnya standar dari ini. Alamat untuk mengetahui isim adalah adanya huruf-huruf jar, yaitu huruf pangkasrah. Mislu, contohnya apa? Min. Min di sini adalah huruf jar. Dimasukkan kepada kalimat menjadi apa? Minallah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahi. Berarti apa? Allah di sini apa? Dinamakan isim. Kenapa? Adanya huruf jar. Dan di situ apa Allah di situ juga apa ada huruf apa alif dan lam. Fil baiti fi di sini huruf ya. Paham sini? Terus wa hurufud jar hiya dan huruf-huruf jar itu apa? Di antaranya ya min min ila tentunya ila su kepatan. Anin Nabi dari Nabi. Ala di atas. Alal kub alal maktab di atas meja. Fil baiti di situ. Rubba rubba rajulin karim jarang sedikit sekali seorang laki-laki yang mulia. Terus alba bil kalami dengan kolam. Alqab kalau kamar seperti bulan, kal asad seperti ingat, alam lillahi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, lir rasulillah sallallahu alaihi wasallam, milik rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa huruf-huruf jar di antaranya ini antum sudah paling dulu. Terus al fi'lu. Pembagian yang kedua dari kalimat adalah al-fi'lu. Apa al-fi'lu? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala makna waktu rinat di zaman. Dan fi'il adalah suatu kalimat. Sama faedahnya. Seperti apa itu? Huwa kalimatun. Sama. Dallat ala makna. Dan dia apa? Menunjukkan atas suatu makna. Tadi apa? Di sini waktu rinat di zaman. Kalau isim tadi apa? Walam tuh sekarang di zaman. Al-Ghalib memang apa? Isim itu apa? Tidak berkaitan dengan waktu. Di sana yang berkaitan dengan waktu apa? Hanya sedikit sekali. Maka oleh karena itu apa? Dikatakan tidak berkaitan dengan waktu. Padahal kalau fi'il memang dia semuanya harus berkaitan dengan waktu. Waktu rinat di zaman. Paham sini? Dan waktu nanti apa? Ada tiga. Madi. Terus apa? Mustakbal dan amar itu akan datang. Jadi fi'il madi, mudhari' dan amar. Waktu. Mislu kataba, yakni telah menulis. Qara'a telah membaca. Ini waktunya apa? Madi, telah lampau. Kemudian apa? Yaktubu, sedang atau akan menulis. Ini apa? Waktunya apa? Hal dan mustaqbal. Yaqra'u, uktub, iqra'. Ini menunjukkan waktu semua. Dinamakan fi'il. Faham sini? Faham ah? Salah. Kemudian alamatul fi'li ya. Yakni alamat-alamat tanda-tanda bagi fi'il adalah ihya. Yang pertama, qad. Ada qad. Jadi kalau ada di kalimat ada qad di awalnya, berarti apa dia nanti? Si fi'il. Contohnya apa? Mislu qad qamati shalah. Qad qama. Qad qamati shalah. Qad di sini ingat ada qad. Berarti apa? Qama. Ini apa? Si fi'il. Sungguh. Bentar lagi apa? Akan ditegakkan sholat. Qad qamati shalah. Bentar lagi waktu sholat akan tegak. Ini ada qadisi. Terus yang kedua, asin. Kedua adalah asin. Saya jahabu. Saya jahab. Di sini sahihnya apa? Sin sebelum apa? Ya jahabu. Akhirnya apa? Ya jahabu. Diawali dengan sin. Nah ini setelah sin berarti apa? Fi'il. Kita juga mengatakan kalau setelah sin berarti apa? Fi'il. Ini cara mengetahui fi'il. Saya rji'u. Ya, ini dia seorang laki-laki apa? Akan datang. Saya rji'u. Kalau saya jahat akan pergi. Kemudian apa? Yang ketiga, saufa. Ada saufa. Saufa ta'lamun. Kelak kamu akan apa? Mengetahui saufa, saufa ta'lamun. Ini ada saufa. Kalau saufa berarti apa? Di ta'lamun. Kemudian ya, terakhir ata uta'nis zakinah. Tak taknis zakinah. Qalat zahabat. Contohnya apa? Qalat. Yakni apa? Dia seorang laki-laki, seorang perempuan telah berkata qalat. Kemudian adalah jahabat, dia seorang perempuan telah pergi. Nah, saya dapat di situ ada tak, tak utak ini sakinah. Nanti, nah, ini apa? Kita lanjutkan sampai al-harfu. Al-harfu, pembagian selanjutnya dari kalimat adalah apa? Al-harfu. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Jadi huruf ini adalah lebih mudah untuk diketahui. Kenapa? Al-harfu huwa kalimat. Yakni dia adalah suatu kalimat. Tadi apa? La yufhamu, tidak dipahami ma'naha illa ma'a ghairiha. Kecuali apa? Bersama yang lainnya. Kalau dia disambungkan kepada kalimat yang lain, isim atau fi'il atau ya lainnya, ini huruf baru memiliki makna yang pas gitu ya, makna yang sempurna. Mislu min, jari. Maknanya apa kalau jari? Tiba-tiba kita mengatakan jari, tidak paham toh? Nah ini yang dimaksud tidak memiliki makna, yaitu tadi tidak dipahami gitulah maknanya. Jari, nah, kan kalau kita tiba-tiba mengatakan jari kan bingung orang. Si di dalam, cuma kemudian fa dan lainnya. Walaysa lil harfi alamatun khasah. Tidak ada bagi huruf itu apa? Alamat yang khusus seperti alamat isim, seperti alamat huruf. Ini huruf. Jadi dia tidak memiliki alamat, tanda. Huruf-huruf itu apa? Tidak memiliki tanda. Jadi kalau kita ingin mengetahui kalimat, maka apa? Kita lihat dulu tanda-tanda isim. Kalau enggak ada isim, enggak ada tandanya, maka apa? Kita cari ke fi'il. Jangan ke huruf dulu. Kalau ke huruf, apa tanda hurufnya? Tidak tahu kita. Bagaimana adalah kalau meneliti kalimat, maka kita cari isim dulu. Kalau enggak ketemu tanda isim, berarti fi'il, kita cari apa? Fi'il. Kalau enggak ketemu juga tanda fi'il, maka apa? Baru kita katakan al-harfu. Kemudian apa? Terakhir anwa'ul jumlah. Ini macam-macam jumlah. Jumlah yang qasimu ila tsnaini. Jumlah itu apa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa jumlatun ismiyah? Jumlatun ismiyah hiya ma kanat masbuqatan bismin. Jadi yang namanya jumlah ismiyah adalah apa-apa yang didahului dengan al-ismu. Jadi setiap jumlah yang diawali dengan isim, maka apa? Kita katakan jumlah ismiyah. Jadi jumlah itu hanya ada dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang kedua, jumlatun fi'liyah. Apa jumlatun fi'liyah? Berarti apa? Kebalikan dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim, berarti kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Maka nasmaku katan di fi'lin. Apa-apa yang didahului dengan fi'il. Contohnya apa? Marida Muhammadun. Marida Ahmadun. Kalau sakit, Ahmad. Kalau tadi apa? Ahmadu Maridun. Ahmad adalah seorang yang sakit. Pas ini. Dan huruf di sini apa? Huruf ma'ani. Ini kan al-harfu yang dimaksud di sini apa? Huruf-huruf ma'ani. Ini apa? Ada tiga pembagian. Huruf di sini apa? Nanti dibagi menjadi tiga. Sabar, langsung aja biar kalian itu tentang isim. Al-awwal muhtas bil ismi. Ya, ini yang pertama, huruf-huruf ma'ani tersebut, yakni khusus masuk pada isim. Ka hurufil jar. Seperti apa huruf-huruf jar? Huruf jar di sini apa? Masuknya hanya kepada al-ismi. Terus yang kedua, wal ahruf allati tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Yang kedua apa? Enggak, ini masih tetap yang masuk pada isim. Wal ahruf ini apa? Yang masuk pada isim termasuk juga apa? Huruf-huruf yang menasabkan isim dan merofakkan khabar, yakni inna dan saudara-saudara ini. Ini huruf yang tergolong dengan apa? Muftas bil ismi, khusus masuk pada isim. Jadi huruf yang memarfukkan isim, merofakkan isim, allati tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yang menasabkan isim, tak menasabkan, paham ya? Nasab itu ya terbaca di fathah gitu. Nasab. Ya nanti akan dibahas sebentar lagi. Jadi antum pahami apa? Ingat-ingat nasab gitu aja. Jadi huruf itu apa? Yang masuk pada isim adalah huruf jar dan huruf yang menasabkan isim dan merofakkan khabar gitu aja. Tulis. Kemudian yang kedua, huruf mustarik bainal asma wal af'al. Huruf-huruf yang berserikat, yakni masuk pada isim dan fi'il. Yakni dipakai pada isim dan dipakai pada fi'il. Huruf ma'ani isim. Kahurufil abdi. Seperti apa huruf-huruf atau? Contohnya apa? Ja'a Muhammadun wa Hasanun. Telah datang apa Muhammad dan Hasan. Wau di sini apa? Dinamakan wau atau mustarik bainal asma. Ya ini apa? Ya ini masuknya pada isim ini. Ja'a Muhammadun wa Hasanun. Kemudian yang masuk pada fi'il apa? Contohnya Muhammadun ja'a wa qa'ada. Muhammadun datang dan duduk. Duduk habis datang, duduk. Duduk. Ja'a Muhammadun apa? Muhammadun ja'a wa qa'ada. Wau di sini apa? Atas antara dua fi'il ya. Di tengah-tengah fi'il. Ini atas. Wa harfal istifham dan huruf dua huruf istifham ya. Huruf-huruf apa? Penanya. Dua huruf penanya. Yaitu apa? Hamzah dan hal. Contohnya apa? Hal anta ustaz, apakah kamu ustaz? Hal di sini apa? Maksudnya pada isim anta, yakni isim dhamir. Dalam sini ini masuk pada isim. Kemudian yang masuk pada fi'il apa? Hal ja'a ustaz, apakah ustaz telah datang? Hal ja'a, apakah ustaz telah datang? Hal ja'a ustaz. Hal di sini masuk pada apa? Fi'il ja'a. Paham sini? Insyaallah mudah. Kemudian muhtas bi fi'lin, yakni huruf-huruf yang khusus masuk pada fi'il. Yang ketiga, selanjutnya apa? Huruf-huruf yang khusus masuk pada fi'il. Kahurufin nasab wal jazam. Seperti apa? Huruf-huruf nasab dan huruf jazam. Ini huruf. Jadi apa ringkas dalam huruf itu apa? Ada tiga. Maksudnya muhtas bil ismi, mustarik bainal af'al wal asma, wa muhtas bil fi'li. Saya itu. Insyaallah nakati lahuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau bertanya?